Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu dengan cara apa engkau mengenal Rabbmu, fakul maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah dan makhluk ciptaan Allah. Wa min ayatihi laylu wa nahar wa syamsu wal qamar, dan di antara ayat-ayat Allah adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk ciptaan Allah adalah as-samawati sab'u wal arduna sab'u, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Wa ma fihinna wa ma bainahunna, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa min ayati laylu wa nahar wa syamsu wal qamar, dan di antara tanda dan di antara ayat Allah dalam malam dan siang, matahari dan rembulan. La tasjudu li syamsi wa la lil qamar, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, namun bersujudlah kepada Allah zat yang menciptakan matahari dan rembulan jika kalian benar-benar hanya kepada-Nya kalian beribadah. Penjelasannya, lamma dzakara al-mu'allifu, setelah mu'allif menyebutkan dalil bahasanya Rabb adalah Allah, nasabah cocok. Beliau sebutkan sarana akal yang bisa digunakan untuk mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fatakara, maka mu'allif menyebutkan bahasanya sarananya adalah ayat dan makhluk. Kemudian penulis menyebutkan sebagian makhluk, sebagian ayat dan makhluk. Pertanyaan, berkenaan dengan perkataan penulis matan, aku mengenal Rabbku dengan ayat dan makhluk, apakah ada perbedaan antara ayat dan makhluk? Menyikapi perkataan penulis di matan Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsa, ulama punya dua pendapat. Pendapat yang pertama, ataf di sini, wawu ataf di sini, bi ayatihi wa makhlukatihi, tidak menunjukkan adanya perbedaan, sehingga ayat kauniyah sama dengan makhluk. Pendapat yang kedua, ayat makhluk yang menjadi ayat itu lebih besar atau lebih istimewa dibandingkan sekedar makhluk. Karena adanya malam dan siang, matahari dan rembulan sebagai ayat, itu lebih jelas minhu dibandingkan ingdal mujib. Mungkin mujib di sini artinya orang yang beriman, orang yang merespon, dibandingkan langit dan bumi. Li'annaha, karena matahari dan karena malam dan siang, matahari dan rembulan itu mutaghayyirat, mengalami perubahan, tuqbilu wa tadhhabu, datang dan pergi. Dan tidak mungkin datang dan pergi dengan sendirinya, sehingga ada yang mengaturnya. Akan tetapi makhluk semacam langit dan bumi itu sesuatu yang sabitatun, satu yang tetap, yang diam. Maka yang zuru ila hadhi wa hadhihi, seorang bisa memperhatikan ini dan itu, fa alifuhu laha, maka karena kebiasaan dari makhluk tersebut yaitu diam, akan menghalangi statusnya sebagai ayat. Akan tetapi tilka, yang itu siang dan malam itu berubah-ubah, dan al-mutaghayyir, yang berubah-ubah itu lebih berkesan daripada yang diam. karena perubahan itu akan membangkitkan pertanyaan, mengapa pergi dan mengapa datang. Oleh karena itu Ibrahim alaihissalam berupaya untuk al-istidlal, mencari dalil dengan perubahan, dengan yang berubah-ubah, untuk menunjukkan Tuhan yang benar. Fahuwa, maka Ibrahim berdalil bihadil mutaghayyir, dengan makhluk yang berubah-ubah, matahari, rembulan, bintang-bintang, ala annahu ayatun dighairihi, bahasa ini adalah ayat bagi yang lainnya, itu ayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada menarik perkataan Al-Hasan Al-Basri yang dikutip dari Kitabul Adhamah karya Abu Syekh Al-Asbahani. Beliau mengatakan, para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, segala puji milik Allah zat yang lembut, zat yang seandainya dia jadikan makhluk ini makhluk yang khalqan daiman, makhluk yang diam saja, layan syarifu, dan tidak pergi, tidak berubah-ubah, laqala syaku fillahi, isai orang yang ragu tentang Allah akan berkata, laukana lihadal kauni rabbun, seandainya jagat raya ini memiliki Rabb, lahadasahu, saya akan mengadakan sesuatu yang baru baginya. Wa annallaha qad hadatha bima tarawna minal ayat, maka sungguh Allah telah mengadakan hal yang baru dengan ayat, berbagai macam ayat yang kalian lihat. Innahu qad jaa'a bidaa'in, sesungguhnya Allah datang membawakan satu cahaya yang memenuhi apa yang ada di antara khafiqaini, memenuhi apa yang ada di antara timur dan barat. Allah jadikan badannya kehidupan, dan Allah jadikan sebagai lentera yang menyala. Kemudian ketika Allah berkehendak, Allah hilangkan makhluk itu, yaitu matahari yang bercahaya, dan Allah datangkan kegelapan yang meliputi timur dan barat. Dan Allah jadikan malam yang gelap itu sakana, tempat yang tenang. Allah adakan padanya, Allah munculkan bintang dan rembulan yang bercahaya. Dan ketika Allah berkehendak, Allah bisa datangkan musim dingin yang membuat manusia menggigil. Dan jika Allah berkehendak, Allah hilangkan dingin tersebut, Allah datangkan panas yang ya'khudu bi anfasin nas, yang Allah datangkan panas yang menguasai dan yang menyusahkan napas banyak orang. Itu semua liya'laman nasu anna li hadzal khalqi rabban yuhadithuhu, perubahan-perubahan ini, kata beliau, supaya manusia menyadari bahasanya makhluk ini memiliki Rabb yang mengatur, yang melakukan, yang sesuatu-sesuatu yang baru pada makhluknya, bima tarawna minal ayat, dengan berbagai macam ayat yang kalian saksikan. Kadzalika idza jaa'a dzahaba bidunya wa jaa'a bil akhirati, demikian pula jika Allah berkehendak, Allah akan hilangkan dunia dengan kiamat dan Allah datangkan akhirat. Kemudian di antara ayat-ayat Allah dalam malam dan siang, matahari dan rembulan. Matahari dan rembulan bercahaya menerangi bumi seluruhnya. Seandainya matahari itu tersembunyi, tidak terbit, sembunyi dari jagat raya, niscaya jagat raya itu bumi akan mendapatkan bahaya. Akan banyak penghidupan manusia dan kepentingan manusia yang rusak. Demikian juga rembulan. Di rembulan itu terdapat banyak manfaat untuk athimar, Thimar itu hasil kebun. Wal asyjar, ini kebunnya, pepohonan. Demikian juga untuk mengetahui perhitungan, perhitungan kalender dan penanggalan. Waqaddarahu manazila, Allah tetapkan baginya posisi-posisi supaya kalian mengetahui hitungan tahun, wal hisab dan hisab, dan perhitungan. Ini, maka ini menarik, ada kalimat rembulan itu bermanfaat untuk athimar wal asjar. Tapi saya tidak tahu apa maksudnya. Ini bermanfaat untuk kebun-kebun, untuk pohon-pohonan dan hasil perkebunan. Kalau matahari iya ya. Tapi kalau ini kebun dan thimar, pepohonan dan hasil buah pepohonan atau hasil kebun. Ini menarik untuk didalami lebih lanjut. Kemudian di antara makhluk ciptaan Allah adalah langit yang tujuh dan semua isinya berupa makhluk-makhluk yang memakmurkannya. Dan di atas langit yang tujuh itu ada ars Allah ar-Rahman. Demikian juga bumi yang tujuh itu tujuh lapis. Wa ma fiha, dan semua isinya berupa manusia, hewan, tumbuhan, gunung, lautan dan bebatuan. Maka ayat-ayat Allah dan makhluk Allah itu banyak tak terhitung. Dan semuanya menunjukkan keesaan Allah dan keesaan Allah dalam rububiyah. Fa wa ajaba kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu. Walillahi fi kulli tahrikatin wastakinatin abadan syahidu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Maka betapa mengherankannya bagaimanakah Allah itu didurhakai, dan bagaimanakah ada orang yang menentangnya, orang yang menentang. Dan Allah memiliki dalam setiap gerak dan tenang, Allah memiliki setiap gerak dan tenang selamanya itu menjadi saksi dalam segala sesuatu. Fi kulli syai'in lahu ayah, segala sesuatu itu menjadi ayat yang menunjukkan kalau Allah itu wahidu, adalah zat yang esa. Wa qala akhar, penyair yang lainnya mengatakan, ta'ammal fi nabatil ardi, renungkanlah tumbuhan di muka bumi. Wangdur ila athari ma suna'al maliku, dan perhatikanlah jejak apa yang dibuat oleh al-maliku, sang raja yaitu atau sang pemilik itu Allah. Uyunun min lujainin, ada mata yang terbuat dari dari perak. Sakhisatun, membelalak dengan matanya, dengan pandangannya, yadzahabus sabiku, dia adalah emas yang sudah dibentuk. Ala qasbi zabarjat, zabarjat nama batu mulia, ada permata, mutiara, zabarjat, zamrud. Ada pada batang zabarjat syahidat, terdapat bukti. Bi annallaha laisa lahu syariku, bahasanya Allah itu tidak memiliki sekutu. Ya inna tadabur, maka tadabur terhadap ayat dan makhluk Allah kan menambah hati itu, menambah hati keimanan, rasa cinta, pemuliaan dan pengagungan, serta rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Wa dalil qawlu ta'ala, wa min ayati laylu wa nahar wa samsu wal kumar, la tasjudu lisyamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat artinya bahwasanya Allah menciptakan malam dengan gelapnya, siang dengan terangnya, dan keduanya silih berganti, tidak pernah loyo. Matahari dengan cahayanya dan terangnya, rembulan dengan terangnya, dan dengan ditentukan posisi-posisinya di garis edarnya. Nah, ini kalau kita melihat ayat ini terbalik ya. Harusnya wasyamsu wadiyauha gitu. Kalau matahari pasangannya dia, sedangkan al-qamar semestinya pasangannya nur. Ini sebagaimana kalau enggak salah sudah kita baca di bab sabar ya. Maksudnya kemarin kita sudah baca di pembahasan sabar di halaman 29 Yunus ayat ada di catatan kaki Yunus ayat 5 huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Kalau mengacu pada ayat ini harusnya kalimatnya tsumma limaka seharusnya ayatnya adalah atau kalimatnya harusnya wasyamsu wa diya'uha wal qamaru wa nuruhu gitu. Itu lebih cocok dengan ayat. Dan perbedaan perjalanan rembulan di langitnya. Li'rufa bikhtilafi sayrihi, karena diketahui dengan perbedaan perjalanan rembulan dan perjalanan matahari, ini bilangan malam atau kadar malam dan siang. Diketahuilah al-jum'ah yaitu pekan, bulan dan tahun. Yatabayanu bidzalika, maka diketahui dengan kalender tersebut hululul hukuk dan jatuh tempo, berbagai macam kewajiban dan waktu ibadah dan waktu berbagai macam muamalat. Semua kemudian dikarenakan matahari rembulan itu adalah benda yang paling bagus, benda yang bisa disaksikan yang paling indah di alam atas yaitu langit dan alam bawah itu bumi. Maka Allah ingatkan bahasanya keduanya adalah makhluk, keduanya adalah dua hamba di antara hamba Allah di bawah tahta qahrihi wa taskhirihi. Di bawah kuasa Allah dan pengaturan Allah. Allah Ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi wa la lil qamar, janganlah kalian bersujud pada matahari tidak pula rembulan. Dan siapa yang bersujud kepada manusia, kepada matahari atau rembulan, faqad waqa'a fi syirkil akbar, sungguh dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan bersujudlah kepada Allah zat yang menciptakannya, jika kalian iyyahu ta'budun, hanya beribadah kepadanya. Definisi sujud adalah meletakkan dahi di lantai dalam rangka menghinakan diri kepada Allah azza wa jalla. Wajahmu yang merupakan sesuatu yang paling mulia menurutmu kau letakkan di lantai karena mendekatkan diri kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, dan ini adalah ibadah dan pengagungan yang tidaklah layak kecuali lillahi, hanya untuk Allah. Kemudian sujud untuk Allah ada tiga macam. Sujud dalam sholat, Nabi SAW mengatakan keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru doa, perbanyaklah doa. Diriatkan oleh Muslim. Dan sujud tilawah, Nabi bersujud pada ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga sujud syukur adalah Nabi SAW jika datang kepada beliau berita hal yang mengembirakan, khara, maka Nabi tersungkur sajid dan keadaan bersujud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sujud syukur itu disyariatkan ketika mendapatkan nikmat, nikmat yang tidak biasa, dan tercegahnya keburukan atau hukuman. Dan tidak disyaratkan untuk sujud syukur persyaratan untuk sholat berupa tohara, menutup aurat, menghadap kiblat dan yang lainnya. Tidak ada kewajiban di sujud syukur takbir di awal dan di akhirnya, atau tasyahud atau ucapan salam atau zikir tertentu. Hanyalah yang disyariatkan bagi orang yang bersujud sujud syukur adalah bertakbir di awalnya. Ya, wa inna ma yusra'u hanyalah disyariatkan bagi orang bersujud untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan konteks, berupa memuji Allah, bersyukur kepada Allah, berdoa dan mohon ampun kepada Allah dan yang lainnya. Dan sujud syukur disyariatkan bagi orang yang menaiki kendaraan atau unta, menaiki kendaraan, mobil atau yang lainnya dengan isyarat, wa yumi dan dia berisyarat dengan sesuai dengan kadar kemampuannya. Catatan kaki dua, ini untuk sujud tilawah, ucapan saat sujud tilawah, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Bersujudlah wajahku untuk zat yang menciptakannya, yang membelah pendengar dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya, dihadkan oleh At-Tirmidzi. Maka berkenaan dengan sujud, apakah ada kewajiban bersujud dengan 7 anggota sujud? Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Perlu diketik di antara alasan ulama yang tidak mengatakan wajib sujud dengan 7 anggota sujud, namun sujud itu hanya untuk wajah atau bahkan untuk dahi. Ini dalilnya adalah bacaan ini. Sajadah wajahi. Bersujudlah wajahku, berarti telapak tangan, lutut, telapak kaki tidak wajib, karena yang disebutkan adalah sajadah wajahi. Kemudian catatan kaki tiga, atau kemudian penjelasan tentang sujud syukur tadi dari Syaikh Abdullah Al-Jibrin dan Bintang, adapun sujud ketika terjadi musibah. Ya, mungkin di antara perbuatan orang awam di Saudi, sujud ketika terjadi musibah, fahadala aslalahu, maka ini perbuatan yang tidak ada dasarnya. Yang disyariatkan ketika terjadi musibah adalah istirja, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan salat menimbang firman Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah tolong dengan bersabar dan sholat. Sedangkan sujud para malaikat kepada Adam alaihissalam, wa idkulna lil malaikat isjudu li Adama, dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka itu atas dasar perintah Allah. Ini adalah sujud penghormatan dan pemuliaan, bukan sujud ibadah. Demikian juga sujudnya bapak dan ibu Yusuf dan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Namun ini berbeda dengan ayat yang dibawakan kalimatnya. Di sini sujudu abawai Yusuf wa ikhwatihi li Yusuf. Sujud dua ayah dan ibu Yusuf serta saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Padahal ayatnya malah kebalik. Ayatnya adalah wa rafa'a abawai, dan Yusuf meninggikan ayah dan ibunya, alal arsi, diletakkan di atas ars, wa kharu lahu sujada. Kemudian mereka, Yusuf dan saudara-saudaranya, bersujud kepada Ya'qub. Ini pernyataan pensyarah malah kebalikan dari yang didalili berbeda dengan isi dalilnya. Ya enggak? Dan isi dalilnya sujud anak-anak Ya'qub kepada Yakub dan istrinya. Namun yang didalili malah sujudnya dua ayah dan ibu Yusuf serta saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, kan kebalik. Atau mungkin ada tafsir lain dalam masalah ini. Coba kita lewati terlebih dahulu. Kanat sajadatu dhalikal waqta fi syar'i man qablana mubahatun lil ikrami wa tahiyyati. Maka sujud di waktu itu di syariat umat sebelum kita adalah mubah dalam rangka penghormatan dan pemuliaan, bukan dalam rangka ibadah. Adapun dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah haramkan hal tersebut dan Allah tetapkan, Allah jadikan sujud itu hanya untuk Allah semata. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya sujud itu ada dua macam. Ada sujud ikram wa tahiyyah dan ada sujud lil ibadah. Sujud ikram wa tahiyyah itu pernah dibolehkan di umat-umat terdahulu, semacam sujudnya malaikat kepada Adam, atau kemudian sujudnya anak-anak Yakub kepada Yakub. Ya, namun dalam syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud tahiyyah dan penghormatan itu diharamkan ditujukan kepada manusia. Ya, atau, ya, berkenaan dengan tadi surat Yusuf ayat 100 di tafsir Ibnu Katsir, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, kata Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, ya, ars artinya sarir, dipan maknanya Yusuf mendudukkan keduanya, ayah dan ibunya bersamanya di atas di arsh, di atas dipannya. Wa kharu lahu sujjada. Ini maknanya di tafsir Ibnu Katsir, sajada lahu abawahu wa ikhwatuhu al-baquna. Maka bersujud kepada Yusuf, siapa yang bersujud? Abawahu, kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya yang lainnya, dan mereka adalah 11 orang. Jadi di tafsir Ibnu Katsir yang sujud itu Yakub. Ya, sujud Yakub dan anak-anaknya kepada Yusuf. Dan kata Ibnu Katsir, wa qad kana hadza sa'ikhan fi syara'ihim. Dan ini satu hal yang boleh di syariat mereka, idza sallamu 'alal kabiri, jika mereka mengucapkan salam kepada pembesar, bersujud hormat kepadanya. Walam yazal hadza jaizan, dan hal ini, sujud hormat itu terus-menerus boleh sejak zaman Adam sampai syariat Isa. Sujud tahiyat itu boleh sejak zaman Adam sampai syariat Isa. Faharuma atau fahurima hadza fi hadil millati, baru diharamkan dalam milah ini, yaitu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ila as-sujudu mukhtasan bi janibi rabbi subhanahu. Dan kemudian sujud itu dikhususkan hanya boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isi kandungan penjelasan Qatadah dan yang lainnya. Ya, intinya bahasanya ini, yaitu sujud tahiyat boleh di syariat mereka, oleh karena itu mereka bersujud kepada Yusuf. Pada saat itulah maka Yusuf berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya. Dan ini juga tafsir Sa'di, tafsir Sa'di, wa kharu lahu sujada, ay abuhu wa ummuhu wa ikhwatuhu sujudan ala wajhi ta'zimi wa tabjili wal ikrami. Maka ayahnya Yusuf, ibunya, saudara-saudaranya itu bersujud kepadanya, sujudan ala wajhi ta'zimi wa tabjili wal ikrami. Ya, kemudian selanjutnya qolal musannif rahimallahu taala, wa qawlu taala inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya rabb kalian adalah Allah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia Allah berada di atas arsy. Dia tutupkan malam kepada siang sehingga malam itu mencari siang secara cepat, dan matahari dan rembulan dan bintang-bintang semuanya tunduk dengan ketentuan Allah. Ala laul khalqu wala amr, ingatlah hanya milik Allah hak mencipta dan mengatur. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah rabb semesta alam. Artinya, wa min dalaili ma'rifati rabbi, maka di antara dalil untuk mengenal Allah tabaraka wa ta'ala adalah penciptaan langit dan bumi. Fahadil makhlukat, maka makhluk yang besar, al-ha'ilah yang mencengangkan ini, Allah ciptakan dalam 6 hari. Dalam keadaan Allah mampu menciptakannya, filam hilbasar, dalam sekejap mata. Sebagaimana firman Allah ta'ala, inna ma'amru idha arwada syai'an ayakulillahu kun fayakun. Hanyalah perintah Allah, jika Allah menginginkan sesuatu, Allah katakan kun, maka terjadilah. Sehingga apa faedah alam semesta diciptakan selama berhari-hari? Akan tapi para ulama menyebutkan bahasanya penciptaan alam semesta dalam 6 hari itu hikmahnya adalah li'alima ibadahu adam al-ajalah wa ayyutabiru al-umur wa yata'akalunaha. Untuk mengajari manusia untuk tidak tergesa-gesa. Untuk mengajari manusia bahasanya semuanya itu by proses, tidak simsalabim. Itu hanya ada di film itu simsalabim. Semuanya pakai proses. Semuanya belajar pakai proses, macam-macam hidayah pakai proses. Semuanya bertahap. Itu tabiat kehidupan dunia. Maka jangan menuntut orang lain untuk simsalabim, sebagaimana kita juga tidak simsalabim dalam proses untuk ke arah kebaikan. Maka liu'alima ibadahu adam al-ajalah, hikmah utamanya adalah untuk mengajari manusia tidak tergesa-gesa, menyadari semuanya itu, menyadari bahasanya tabiat kehidupan dunia itu bertahap. Demikian juga supaya manusia merenungkan berbagai macam perkara dan memikirkannya. 6 hari itu, hari pertama adalah hari Ahad, hari terakhirnya adalah hari Jumat. Maka di hari Jumat sempurnalah penciptaan. Oleh karena itu, jadilah hari Jumat ini hari yang paling agung dalam satu pekannya, dan disebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin atau yang terbaik dari hari-hari yang ada selama satu pekan. Dan dia menjadi Aidul Usbu', hari raya pekanan. Wa huwa afdhalul ayyam, menjadi hari yang paling utama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang masih berjumpa dengan matahari adalah hari Jumu'ah. Dan hari Jumat disebut hari Jumat dari kata-kata jamaah, artinya mengumpulkan, karena berkumpulnya manusia di masjid-masjid untuk menunaikan ibadah Jumat. Dan nama Jumat itu adalah nama Islam, karena di masa jahiliyah hari Jumat itu disebut hari Arubah. Li'anau takamala fihi, karena sempurna di hari Jumat penciptaan makhluk. Diciptakan di hari Jumat Nabi Adam, di hari Jumat Adam dimasukkan ke surga dan diturunkan dari surga. Dan pada hari Jumatlah akan terjadi kiamat. Tumastawa 'alal 'ars, 'ars dalam bahasa Arab artinya sarir, artinya dipan. Dan dia adalah dipan yang memiliki tiang, qa'im, tiang. Yaitu memiliki kaki-kaki dipan. Yang dipan ini atau ars ini dipikul oleh para malaikat. Dan istiwa itu adalah, istiwa di atas ars itu salah satu bentuk al-ulu. Maka ada dua sifat Allah, ada al-ulu dan ada al-istiwa atau istiwa alal arsh. Apa beda sifat Allah al-ulu dengan istiwa alal arsh? Di sini disampaikan oleh pensyarah, kalau al-ulu itu sifat zat, sedangkan istiwa alal arsh itu sifat fi'liyah. Sifat zat, sifat yang melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala dari dulu sejak awal. Maka al-ulu, ulu alal khalqihi, Allah itu di atas seluruh makhluknya adalah sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan istiwa itu sifat fi'liyah, sifat yang ada pada Allah ketika Allah kehendaki. Allah berkehendak untuk menciptakan ars, kemudian Allah berkehendak untuk berada di atasnya. Maka terjadilah istiwa alal arsh. Perbedaan yang kedua, tadi sudah diisyaratkan, al-istiwa nau'un minal ulu. Artinya istiwa itu uluun khas. Istiwa itu adalah ulu yang khusus. Sedangkan al-ulu itu al-ulu ala jami'i makhlukatihi, di atas seluruh makhluk. Di atas seluruh makhluk itu al-ulu. Sedangkan istiwa ulu ala khas, khas makhluknya, makhluk al-arsh. Dan satu hal yang wajib kita yakini, Allah berada di atas arsh dan Allah tidak membutuhkan arsh dan apa yang di bawah arsh. Fawa sifatu fi'lin, maka istiwa itu sifat perbuatan yang Allah lakukan ketika Allah menghendakinya. Thumma stawa alal ars, itu thumma artafa'a, kemudian Allah naik di atasnya ars. Wa'ala fawqahu, dan ada di atasnya ars. Dan di antara hal yang menunjukkan bahasanya istiwa itu adalah sifat fi'liyah adalah kata-kata thumma. Ayatnya mengatakan thumma stawa alal arsh, ya, berarti sebelum itu ya, tidak ada istiwa. Berarti sebelum itu tidak ada istiwa. Ya, namun setelah itu kemudian dia istiwa. Berarti sebelum itu dia tidak istiwa. Berarti ini sifat fi'liyah. Maka ilmu Allah di setiap tempat dan zat Allah di atas arsh. Dan ars adalah atap seluruh makhluk. Ars adalah makhluk yang paling tinggi dan Allah di atasnya. Allah istiwa di atas ars, istiwaan yang layak dengan kemuliaan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah serupa dengan makhluknya dalam satu pun sifat-sifatnya. Allah ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai, tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah tutupkan malam kepada siang, Allah tutupkan malam kepada siang dan siang pada malam. Yatlubu hathitha, mencarinya dengan cepat. Maka masing-masing itu mencari yang lain. Malam mencari di sini ya, terjemah bebasnya mengejar. Malam itu mengejar siang dan siang itu mengejar malam. Yang terjadi, jika berakhir malam datanglah siang, jika berakhir siang datanglah malam, tanpa ada jeda. Wahakata, demikian keadaannya sampai Allah izinkan untuk terjadinya perubahan di alam semesta, yaitu terjadinya kiamat. Wa syamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatin bi amrihi, artinya berjalan dengan perintah Allah, yakni artinya annaha tasiru, berjalan dengan jeli, wa itqan, dan teliti dengan perintah Allah jalla wa ala. Ala lahul khalqu wal amr, ingatlah bagi Allah penciptaan dan pengaturan. Al khalqu artinya al ijad, mewujudkan dari ketiadaan. Maka dia Allah zat yang maha kuasa atas makhluk. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Wal amr, ay amruhu subhanahu, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang dimaksud amruhu adalah kalamuhu, perkataan Allah mencakup dua jenis, perkataan kauni dan perkataan syar'i. perkataan kauni yang dengannya Allah perintahkan di berbagai macam makhluk, wa yutabiruha, dia mengatur makhluk, lantas makhluk pun mentaatinya, wa tastajibu lahu, dan meresponnya. Mislu kauli, semisal firman Allah Ta'ala, faqala laha, Allah berkata kepada langit dan langit, walil ardi, dan bumi, datanglah dalam keadaan taat atau terpaksa. Allah perintahkan langit dan bumi, dan perintah di sini adalah perintah kauni. Allah perintahkan dengannya langit dan bumi, maka fatakawana, terbentuklah. Innama amru, hanyalah perintah Allah, jika menginginkan sesuatu Allah katakan kun fayakun, maka terjadilah. Yang kedua, amr syar'i, itulah wahyu Allah yang Allah turunkan. Dengannya Allah perintahkan hamba-hambanya, Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepadanya, Allah perintahkan mereka untuk sholat, zakat, dan berbakti kepada dua orang tua. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah Rabb semesta alam. Berkah artinya dawamul khairi, kebaikan yang langgeng dan yang banyak. Dan tidak ada kebaikan yang lebih langgeng daripada kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakah artinya balagha fil barakati nihayata, berada dalam puncak keberkahan. Dan kata-kata tabarakah tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah. Dan Allah memberkahi sesuatu dengan meletakkan padanya kebaikan yang banyak. Maka karena tabarakah itu hanya boleh untuk Allah, maka tidak boleh ada kalimat tabarokta ya fulan, ya, tentu ini berkenaan dengan bahasa Arab. Hadza la yasluhu, ini tidak boleh. Inama huwa khasun billahi ta'ala, tabaroka itu khusus untuk Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tabaroka ladhi bihadil mulk, ini mah penuh berkah zat yang di tangannya terdapat kerajaan. Namun kalau untuk makhluk kita katakan barakallahu fi fulan au fi fulan, atau kita katakan fulan mubarakun. Baroka yubariku, bukan tabaroka ya tabaroku. Adapun tabarokta fa inna la taslu illa lillahi wahda, maka ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah semata. Kemudian dan Rabb adalah al-ma'bud, sesembahan, atau kalam musannifu rahimallahu ta'ala. Dan Rabb itulah zat yang layak untuk jadi sesembahan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Dialah zat yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Allah turunkan dari mendung ma'an, air hujan. Lantas Allah keluarkan min bihi, dengan air hujan tersebut, minas samarat, yaitu hasil perkebunan, sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kalian tahu kalau Allah tidak punya tandingan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, al-khaliqu li hadhil asya'i, yang menciptakan ini semua, wal mustahiqu lil ibadati, itulah yang berhak untuk disembah. Kala syariha hafizah Allah Ta'ala, Rabbu wal ma'budu, artinya di antara makna Rabb dan wa ma yutlaku alaihi, dan makna yang digunakan untuk Rabb adalah al-ma'bud, zat yang disembah. Maknanya dialah sang pemilik yang untuk disembah semata dia, tanpa yang lainnya. Wa dalil qawlu ta'ala, ya yannasu butu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini adalah seruan ditujukan kepada semua makhluk. Dan ini adalah perintah pertama yang akan ada jumpai di mushaf Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dari depan, dari Al-Fatihah, perintah pertama ada di sini. Di Al-Baqarah ayat 21. Maka perintah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah adalah perintah pertama yang Anda jumpai di mushaf Al-Quran. Sebagaimana menyembah Allah adalah hal pertama kali yang didakwahkan oleh para rasul sejak rasul pertama sampai yang terakhir. Semua rasul berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Dan ini memberikan faedah kepada Anda agungnya kedudukan tauhid, dan bahasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Semua ibadah harus diberikan kepada Allah semata. Faqad kana Quraisy dan Quraisy di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan berbagai macam ibadah, semacam tawaf, memberi minum jamaah haji dan jamaah umrah, atau memberi jamaah haji, berumrah, berhaji dan berzikir. Akan tapi itu semua tidak diterima, hal itu dikarenakan mereka menduakan Allah dalam ibadah. Maka mereka berdoa dan beribadah kepada Allah, dan berdoa dan beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk Allah dan menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, liyakuna dinu kulluhu lillah, agar agama seluruhnya hanya untuk Allah. Dan yang dimaksud din di sini ibadah, supaya ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Perbedaan orang musyrik kemarin dan orang musyrik zaman ini. Orang musyrik kemarin mengenal makna la ilaha illallah dan mereka enggan mengucapkannya ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Maka respon mereka, "Aja'alal alihata ilaha wahida?" Apakah Muhammad akan menjadikan banyak ilah itu satu ilah saja? "Inna hadza la syai'un ujab," sungguh ini satu hal yang sangat-sangat mengherankan. Perlu diketahui bahasanya ujab itu bentuk di atas ajib. Maka mengherankan itu ajib, mengherankan sekali itu ujab. Sedangkan orang musyrik hari ini mereka mengucapkan la ilaha illallah pagi dan sore, berhaji, berumrah, bayar zakat, akan tapi menyembelih untuk kubur wali, menyembelih untuk seorang nabi dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka berdoa dan beribadah kepadanya, bernadar untuknya, maka jadilah dengan hal itu mereka terjatuh dalam syirik akbar. Sayyid Muhammad Ibn Abdullah rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada kebaikan pada seorang yang orang kafir yang bodoh itu pun ternyata lebih berilmu dibandingkan dirinya, dibandingkan la ilaha illallah. Kemudian ayat kutipan ayat alladzi khalaqakum balladziina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya dan berbagai macam ibadah jika dilaksanakan dalam bentuk yang sesuai dengan tuntunan akan membuahkan takwa. Maka Allah jelaskan bahasanya, Allah lah yang menciptakan mereka dari ketiadaan. Allah menjadikan bumi seperti hamparan yang terhampar, yang stabil, mungkin untuk berjalan di atasnya, duduk di atasnya dan mengambil manfaat darinya. Lihat oleh karena itu idza hasala jika terjadi ittirabun gempa bumi. Fi sawanin sawanin itu detik. Dalam beberapa detik saja. Halaka man 'alaiha. Maka mati semua yang ada di muka bumi. Maka jika terjadi zilzal gempa bumi fijiatin di satu daerah, hadasal halaku, maka terjadilah kebinasaan, watimar dan kehancuran. Dan pada kiamat nanti akan ada gempa yang hakiki. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang, betul-betul digoncang. Itulah guncang bumi seluruhnya, bukan hanya satu bagian bumi, namun seluruhnya. Bijumlah dia seluruhnya, guncang, dan binasalah semua orang yang di atasnya. Idza auhallahu ilaiha, dan ketika Allah memberikan wahyu kepadanya dan memerintahkannya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Setiap tempat akan berbicara dan mengatakan, fulan melakukan di atasku demikian dan demikian. Dan jadilah tempat itu jadi saksi, boleh jadi saksi kebaikan dan boleh jadi saksi kejelekan. Yaqulullahu, Allah Ta'ala berfirman, fama bakat alihim as-sama wa as-sama wal ardu. maka tidaklah langit dan bumi itu menangis karenanya. Artinya langit dan bumi itu menangis dikarenakan jejak atau pengaruh ketaatan. Maka jika pelaku taat sudah meninggal dunia, maka tempat yang digunakan untuk ibadah itu akan menangisinya. Demikian juga tempat yang amal darinya itu akan naik ke langit, itu juga menangisinya, karena dia kehilangan dzalikal amal, amal itu yang dengannya dia bisa menyembah Allah Jalla wa'ala. Usabihu wa yadhkuruhu, bertasbih, berzikir dan membaca tahlil. Waladzi khalaqa hadzal asya, maka yang menciptakan ini semua dan menurunkan al-matar hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengetahui bahasanya dialah Allah semata, tiada sekutu baginya. Oleh karena itu hal itu dijadikan sebagai dalil wajibnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah katakan fala taj'alu lillahi antada wa antum ta'lamun, janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian tahu bahasanya Allah tidak memiliki tandingan. Ibnu Katsir mengatakan al-Khaliqu yang menciptakan di hadil asya ahli ini dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Artinya anna hadzal amr, bahasa perkara ini jelas dan gamblang. Ya, dan dalil yang tidak ada samar padanya, bahasanya Allah adalah zat yang alladhi yajibu, Allah adalah zat yang wajib untuk disembah. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala di bab tentang bentuk-bentuk ibadah yang paling mulia, wa anwal ibadati allati amara Allahu biha, di bentuk ibadah yang Allah perintahkan adalah Islam, iman, ihsan. Di antaranya adalah doa, rasa takut, harapan, tawakal, rohbah wa rohbah, minat kuat dan takut, al-khasyah takut, al-khusyu'u tunduk, al-khasyatu takut, wal inabatu dan kembali. Wal isti'anah tu isti'anah, kemudian istighosah, meminta agar disusah, hilangkan kesusahannya, meminta perlindungan, menyembelih, bernadar dan ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan. Semuanya hanya boleh untuk Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu milik Allah atau anggota sujud itu milik Allah, hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau beribadah kepada selain Allah dengan apapun di samping kepada Allah. Maka siapa yang memberikan satu pun dari ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa ma yad'u ma'allah ilan akhar, dan siapa yang beribadah di samping Allah dengan sesembahan yang lain padahal dia tidak punya bukti, karena bukti yang ada adalah bukti tentang jeleknya kemusyrikan. Fa inna ma hisabu inda rabbi, maka perhitungannya di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang kafir tidak akan beruntung. Qala syariha hafizahallahu taala wa anwad ibadati allati amara Allahu biha, maka ibadah secara bahasa artinya menghinakan diri dan tunduk. Tariqun mu'abbatun artinya mudallalun, ini jalan yang sudah enak karena sudah diinjak oleh banyak telapak kaki. Nah, tugas-tugas syariat itu disebut ibadat karena ibadah itu dilakukan dalam keadaan tunduk dan hina. Wa kullama da, setiap kali semakin banyak ibadah seorang hamba, maka dia akan mendapatkan cinta Allah dan cinta makhluknya. Oleh karena itu terdapat dalam hadis qudsi, dan tidaklah hamba kau senantiasa mendekatkan diri kepada kau dengan amal sunnah sehingga aku mencintainya. Dan ibadah secara istilah adalah nama yang mencakup semua hal yang Allah cintai dan Allah ridai, baik ucapan ataupun perbuatan yang terlihat dengan dengan anggota badan atau tersembunyi di dalam hati. Maka ibadah itu tauqifiyah, menunggul dalil, tidak bisa ditetapkan tanpa dalil. Tidak dengan budaya, tidak dengan tathbutu bisyari, dengan semata-mata ada dalam syariat yang lain. di catatan kaki bintang dan pencatatan dianjurkan untuk memperbanyak niat-niat yang baik dalam melakukan satu ibadah supaya ganjarannya banyak. Ada pertanyaan, bagaimanakah cara supaya hal ini berubah menjadi nilai ibadah? Maka jawabannya, hal-hal yang mubah itu berpindah menjadi ibadah jika pelakunya berniat dengan yang mencari wajah Allah, yaitu bidunya maka jawabannya ibadah itu berubah menjadi adat jika seorang hamba bermaksud dengannya mencari wajah Allah, artinya dengan niat yang baik. Wa minal amsilati, dan di antara contohnya adalah perkataan yang baik dengan orang lain. Terdapat bahasa Umar radhiallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajiman, ay hazinan, sedih, cuma diam saja, maka Umar mengatakan, aku akan katakan sesuatu yang membuat Nabi tertawa. Ketika menjelaskan hadis ini, An-Nawawi mengatakan, dianjurkan bagi orang yang melihat kawannya dalam keadaan sedih dan sedih adalah mengadakan sesuatu yang bisa membuatnya tertawa, menyibukkannya dan menyenangkan jiwanya dan hatinya. Maka ini faedah penting. Umar ketika melihat Nabi sedih, maka beliau mengatakan, aku akan buat Nabi gembira. Di sini kemudian dianjurkan bagi siapa yang melihat saudaranya murung, sedih, sepertinya tidak nyaman, maka sebaiknya dia melakukan hal-hal yang menghilangkan kesedihannya dengan melakukan hal-hal yang membuat dia tertawa, menyibukkan dia dari yang lainnya, tidak dengan musibahnya, sehingga nyamalah diri dan jiwa serta hatinya. Sekian kutipan dari Sahih Muslim karya An-Nawawi. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Karena ini hari Sabtu dan Ahad, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat kertas. Jika dalam kondisi wanita mengalami istihadah, sebaiknya salat tarawih di rumah ataukah di masjid? Jawabannya, boleh tetap di masjid. Bahkan salah satu istri Nabi mengalami istihadah dan iktikaf di masjid. Berkaitan dengan hadis Al-Bara' bin Azib, disebutkan bahasanya roh yang dicabut dari badan dibawa naik. Apakah hal ini sama dengan melihat wajah Allah seperti yang dilakukan penghuni surga? Jawabnya, para penghuni surga, mereka melihat Allah dengan berdiri di tempatnya masing-masing dan melihat ke arah atas. Dan sebagaimana manusia melihat rembulan di tempatnya masing-masing dan melihat rembulan. Saya masih belum paham makna ayat atau ayat. Apakah ini berbeda dengan ayat Al-Quran? Ayat artinya tanda, tanda kekuasaan, tanda keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ada dua macam, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat Al-Quran ini misalnya surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Nah, ini ayat ayat Qur'aniyah, ayat syar'iyah. Dan ada ayat kauniyah. Dan itu yang tadi kita bahas. Apakah ayat kauniyah itu sama dengan makhluk ataukah berbeda? Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Syeikh di sarahnya untuk Thalathatul Usul berbeda. Jadi kalau makhluk itu makhluk-makhluk yang tetap statis, sedangkan makhluk yang dinilai sebagai ayat itu makhluk yang mengalami pergerakan, perubahan malam siang, matahari yang muncul dan tenggelam dan seterusnya. Sungkem dalam keadaan berlutut kepada orang tua, apakah diperbolehkan? Wallahu ta'ala a'lam. Ini bisa dinilai bahasanya kalau acara sungkem itu fihi muballagha, berlebihan dalam masalah penghormatan. Adapun cium tangannya atau kemudian memeluk lutut atau mencium lutut, maka ini tidak masalah. Tapi rangkaian total secara keseluruhan acara sungkeman itu terdapat unsur berlebihan dalam penghormatan. Jika ada panitia buka puasa yang mendapatkan kelebihan menu iftar sebanyak misalnya 100 bungkus, sebaiknya kelebihan tersebut disalurkan ke masjid lain atau tetap dibagikan ke jamaah masjid tersebut yang datang setelah azan, atau dibagikan kepada orang lain untuk makan sahur. Apakah semuanya dibolehkan sementara akad asalnya adalah untuk buka puasa? Jawabannya, maksimalkan hal ini untuk buka puasa. Bisa ke masjid yang lainnya atau bisa ke jamaah ya di masjid itu yang belum dapat, yang datangnya setelah azan, atau bahkan yang datang setelah azan atau yang tadi belum ikut buka puasa bersama kemudian diberikan setelah selesai sholat maghrib. Maksimalkan di situ. Dan jika sudah maksimal, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jika sudah maksimal kemudian akhirnya tetap tersisa, maka silakan dimanfaatkan meskipun itu untuk makan setelah tarawih misalnya, atau makan untuk makan sahur juga tidak mengapa. Bagian dari memanfaatkan supaya itu tidak basi, jadi memanfaatkan semaksimal mungkin. Bagaimanakah cara sederhana membedakan nama Allah yang khusus untuk Allah dan boleh untuk makhluk? Ya, cara sederhananya adalah membaca perkataan ulama begitu saja. Sama yang kedua maknanya. Kalau maknanya makna yang tidak layak untuk makhluk, semacam misalnya Rabbul Alamin, semacam Raja Malikul Muluk dan seterusnya, maka itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait himpitan kubur, apakah orang yang beriman juga merasakannya? Iya, semuanya merasakannya. Bahkan Nabi katakan untuk tentang berkenaan dengan salah satu sahabat, berkenaan dengan salah satu sahabat Sa'ad bin Mu'ad atau siapa, seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya yang selamat itu adalah sahabat fulan. Maka fulan ini akan selamat dari himpitan kubur, dhammatul qabri. Namun karena tidak ada orang yang selamat dari himpitan kubur, semuanya merasakan himpitan kubur, maka sahabat tersebut tidak selamat. Itu hadis yang sahih saya bacakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, launa ja'ahadun min dhammatil qabri, seandainya ada seorang yang bisa selamat dari himpitan kubur, lana ja Sa'ad ibn Mu'ad, niscaya Sa'ad bin Mu'ad itu selamat dari himpitan kubur. Walaqad dhammat dhammatan, sungguh dia mengalami himpitan kubur kemudian dilepas darinya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dinilai sahih oleh Al-Albani. Di redaksi yang lain, sesungguhnya kubur itu punya himpitan, walau kana ahadun najian min halana ja Sa'ad bin Mu'ad. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad bin Mu'ad selamat darinya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah. Artinya bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan adanya himpitan kubur untuk setiap mayit. Seandainya ada seorang yang selamat darinya karena keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lakana Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu minan najina min dzalik. Niscaya Sa'ad bin Mu'adz itu termasuk orang yang selamat darinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan beliau ini ketika matinya Sa'ad bin Mu'adz untuk menunjukkan tingginya kedudukan Sa'ad bin Mu'adz dalam Islam dan bagaimanakah perjuangannya di jalan Allah dan pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz, ihtazzal arsu li mauti Sa'ad ibn Mu'adz. Aras Allah berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah. Anak saya bertanya tentang sosok yang datang menemani di alam kubur, yaitu Amal. Apakah dia menemani sampai sirat? Wallahu a'lam. Detailnya itu nemeni sampai mana ataukah zahir kemungkinan yang lebih mendekati hanya menemani di alam kubur saja. Ketika bangkit dari alam kubur, manusia bangkit sendirian, tidak ada sosok yang menemaninya. Apakah jika punya kontribusi kecil dalam dakwah semacam membuat poster nasihat, menyebar link dunia, saya akan mendapatkan pahala semisal pelakunya? Jawabannya iya. Sebagaimana sababul wurud, hadis mantala ala khairin. Hadis mantala ala khairin itu sababul wurudnya ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi dan minta kendaraan kepada Nabi untuk dipakai perang atau keperluan amal soleh yang lain. Kemudian ada salah satu sahabat yang ada di dekat Nabi yang menyampaikan, wahai Nabi, saya mengetahui bahwasanya fulan itu punya kendaraan. Maka salah satu sahabat di dekat Nabi mengatakan, wahai Nabi, fulan itu punya kendaraan. Kalau bisa, orang bisa datang ke fulan memintanya, nanti dia bisa dapat kendaraan dengan datang ke fulan. Mendengar perkataan orang ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Siapa yang memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi ini tentang informasi tempat untuk bisa mendapatkan bantuan kendaraan. Jadi orang tersebut Nabi puji, Nabi motivasi, Nabi dukung dengan informasi yang dia berikan. Ini loh tempat kalau mau cari kendaraan yang mau dipakai untuk jihad fisabilillah, datanglah kepada fulan. Nah, orang yang memberikan informasi ini Nabi apresiasi, Nabi dukung dengan Nabi katakan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Siapa yang memberikan informasi yang bermanfaat. Informasi yang bermanfaat, kalau mau donasi di sini. Ini donasi yang recommended. Kalau mau kemudian berinfak bagus di sini. Ini recommended dan di sini bagus gitu. Maka itu bagian dari mantala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Demikian juga orang bikin poster donasi dan atau poster nasihat dan sebagainya. Redaksinya tepatnya, ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasul, kendaraanku ini tidak bisa dipakai, fahmilni, maka beri aku kendaraan." Faqal, maka Nabi mengatakan, "Ma'ingdi, saya tidak punya kendaraan." Faqala rajulun, lantas ada orang di dekat Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Wahai Rasulullah, saya bisa memberikan informasi kepadanya tentang orang yang bisa memberikan kendaraan untuknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Maka siapa yang menunjukkan informasi yang bermanfaat, maka untuknya pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan amal. Artinya Nabi katakan pada orang ini, engkau memberikan informasi tentang siapa yang bisa memberi bantuan kendaraan, maka untukmu pahala sebagaimana pahala orang yang ngasih kendaraan. Mak sekedar memberikan informasi, kalau mau bantuan kendaraan datang ke fulan, maka orang yang memberikan informasi ini dapat pahala orang infak unta kendaraan untuk orang yang mau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dia lakukan hanya memberikan info. Ini loh kalau mau ya cari kendaraan, tersedia di sini, datang ke sini. Maka demikian juga orang yang memberikan info. Ini loh kalau mau infak. Maka orang yang nge-share, ini loh infak recommended. Kalau mau berinfak yang kemudian ganjarannya ya, awet, ganjarannya abadi, ganjarannya jadi pahala jari, ya di sini. Kemudian ada orang yang kemudian berinfak gara-gara melihat share-sharannya, maka untungnya pahala orang yang berinfak. Bagaimanakah penjelasan ayat Allah lebih dekat daripada urat nadi? Ya, maka yang dimaksudkan adalah kedekatan. Kalau ini maknanya Allah, maka artinya adalah kedekatan ilmu, ya, kedekatan tahu, ya, tidak ada yang bahkan Allah tahu isi hati. Maka ini menunjukkan kalau Allah itu lebih dekat daripada urat nadi seseorang. Itu kalau mengacu pada pendapat atau penjelasan ahli tafsir yang mengatakan bahasanya yang dimaksudkan adalah Allah. Karena nanti ada yang menjelaskan dan yang dimaksudkan adalah malaikat. Hukum membuat pemisalan atau logika sendiri dari penjelasan syariat, Al-Quran atau hadis dalam rangka mengajarkan pada anak misalnya. Jawabannya boleh, yang penting benar. Yang penting permisalannya itu tepat, tidak ada yang tidak ada yang bermasalah, tidak mengapa. Tidak harus permisalan itu permisalan yang ada dalilnya. Kita jumpai para ulama membuat permisalan-permisalan, membuat permisalan-permisalan, asalkan itu benar, tidak masalah. Kemarin dibahas berkaitan dengan batasan interaksi menjadikan sahabat non-muslim. Apakah ketika kita berteman atau berperilaku baik dengan tujuan untuk dakwah atau mengenalkan Islam agar orang-orang non-muslim itu masuk Islam, apakah ini diperbolehkan? Sampai mana batasannya? Jawabannya diperbolehkan. Kemarin kita telah kita simpulkan ada tiga hal yang itu tidak bertentangan. Ya, adanya kemudian benci karena kemusyrikan yang dia miliki, kekafiran yang dia miliki, ini tidak bertentangan dengan sikap baik dan tidak bertentangan dengan kewajiban untuk berdakwah dengan hikmah. Tiga-tiganya tidak bertentangan. Dan berkaitan dengan masalah dakwah atau berkenaan dengan dakwah, maka mendakwai non-muslim itu tidak harus untuk memasukkannya, tidak harus sampai derajat agar dia masuk Islam. Ada istilah yang kemudian dipopulerkan di akhir-akhir ini, diistilahkan kemudian at-ta'rif bil Islam. Jadi di samping ad-da'wah ilal Islam, ada at-ta'rif bil Islam. Adalah menghilangkan salah sangka orang tentang Islam. Kemudian salah sangka orang kalau Nabi dan Nabi Muhammad itu teroris atau mengajarkan teror atau Islam itu agama teror dan seterusnya, maka di antara kemudian bagian dari dakwah kepada non muslim itu tidak harus kemudian dakwah, meskipun itu ideal sekali kalau bisa masuk Islam. Namun di antara bentuk bagian dari dakwah adalah at-ta'ribil Islam, mengenalkan Islam yang wajah Islam yang benar. Menghilangkan kemudian image yang tidak benar, terutama pada orang barat, pada orang yang tulen non muslim, tentang image yang tidak benar tentang Islam itu juga bagian dari dakwah kepada non muslim. Apakah ketika seorang itu divonis hukuman mati dapat dikiaskan dengan nyawa yang sudah dikerongkongan sehingga sudah tidak lagi bisa bertobat, sudah tidak diterima tobatnya karena sudah divonis mati? Jawabannya, ulama berselisih pendapat tentang hal ini, apakah bisa dikiaskan ataukah tidak. Ada yang menilai iya, dan ada yang menilai tidak, menilai tetap kemudian kekeh dengan redaksi hadisnya, Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Jadi apakah kemudian hadis innallaha yaqbalu tobatal abdi malam yughir, Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan, itu maknanya adalah al-ya'su, putus asa dari kehidupan, sehingga nanti bisa maknanya adalah orang yang dapat vonis hukuman mati yang sudah mentok, tidak mungkin lagi ada pengampunan, ataukah ya harus kemudian nyawa sampai ditenggorokan. Ada dua cara pandang yang berbeda dalam masalah ini. Ada yang kemudian melihat makna dengan mengatakan yang penting al-ya'su, dan ada yang menilai mempertahankan teks, sudah ada vonis mati yang tidak mungkin berubah, tapi maka tetap pintu tobat masih terbuka selama nyawa belum sampai tenggorokan. Apakah diperbolehkan dalam kondisi haid itikaf di masjid? Ini kembali kepada perselisihan ulama dalam masalah keberadaan wanita haid di masjid. Ini sebagaimana diketahui bahasanya jumhur ulama, dan itu kesepakatan empat madhab melarangnya, dan sebagian ulama semacam Ibnu Hazm, demikian juga dikuatkan oleh Al-Albani, membolehkannya selama tidak mengotori masjid. Kembali kepada pendapat ini, mana pendapat yang dicenderungi, maka silakan beramal dengannya. Memperbanyak doa pada saat sujud, doanya apakah harus bahasa Arab ataukah boleh dengan bahasa Indonesia? Jawabannya, boleh dengan bahasa Indonesia namun makruh. Sebagaimana kata Abul Abbas bin Taimiyah rahimahullah taala di kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Selain memperbanyak doa pada sujud, apakah ada bagian sholat lain yang boleh untuk berdoa? Ada dua tempat yang dianjurkan untuk memperbanyak doa, bahkan meskipun doa itu doa kita sendiri, yaitu saat sujud dan yang kedua sebelum salam setelah tasyahud akhir. Kenapa Nabi Yunus disebut Dunnun? Karena Nun artinya ikan atau ikan paus. Zu artinya pemilih, Nun artinya ikan atau ikan paus. Ikan Dinun itu kalau terjemah letterlocknya pemilih ikan paus. Dan yang dimaksud dengan pemilih di sini artinya karena dia berada dalam perut ikan paus. Bagaimanakah dengan wanita yang sholat dan mukena atau jilbabnya masih menutup kening? Saya sering mendapati hal ini. Tadi kita baca definisi sujud ya di halaman apa tadi? di halaman 61 definisi sujud. Sujud didefinisikan dengan wad'ul jabhati alal ardi, meletakkan dahi di lantai. Maka bagian wajah yang paling penting untuk diletakkan adalah jabaha, adalah dahi. Dan adanya alas antara dahi dengan tempat antara dahi dengan tempat sujud, ini dibedakan oleh para ulama, alas tersebut sesuatu yang di luar badan orang. Kalau alas tersebut di luar badan orang, maka hukumnya boleh. Kalau alas tersebut di luar badan orang, hukumnya boleh. Semacam alasnya bentuknya adalah sajadah, karpet, dia jadi alas penghalang antara dahi atau wajah dengan tempat sujud, dan itu di luar. Dalam bahasa fikihnya munfasil, sesuatu yang munfasil, maka itu diperbolehkan. Kemudian kalau itu adalah sesuatu yang muttasil, sesuatu yang muttasil dengan badan orang, muttasil dengan badan orang, misalnya ujung sorban, misalnya ujung sorban, kemudian peci dan seterusnya, maka minimal hukumnya makruh. Bagaimana kan menasihati bapak yang masih suka merokok? Maka sesuaikan dengan logika yang nyambung untuk itu. Kalau misalnya yang bisa untuk nyambung itu adalah logika tentang kesehatan, ya kesehatan. Atau kemudian informasi-informasi yang lain tentang data-data yang lain, bahaya merokok, kena kanker apa, kanker lidah atau apa, berita semacam itu, ya di-share ke bapak, dibacakan misalnya. Dan itu sampaikan pada melalui orang yang bisa menyampaikan. Sampaikan melalui orang yang bisa menyampaikan. Karena boleh jadi kita jumpai ada orang tua yang kalau disampaikan anaknya tidak mempan, kalau disampaikan sama cucunya manut. Sampaikan cucunya manut. Kalau anaknya yang nyampaikan, anaknya yang dimarahi. Kalau cucunya yang ngomong, cucu yang tersayang itu yang ngomong, dia manggut-manggut gitu. Manggut-manggut. Maka sampaikan melalui pihak yang bisa menyampaikan. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang zalim terhadap keluarganya? Ya, inti dari berbakti adalah berbuat baik. Lakukan kebaikan yang bisa dilakukan, dan di antara bentuk berbuat baik adalah mengingatkan kezaliman. Bila ada orang memberikan wakaf tanah kemudian dibangun masjid, seiring berjalannya waktu yang diberi wakaf meninggal, kemudian di atas wakaf tadi diminta kembali oleh orang yang memberi wakaf, maka perlu diketahui bahasanya akad wakaf itu seperti akad nikah, tidak bisa ditarik. Dan akad wakaf itu sah dengan cukup lisan. Maka ketika sudah dilisankan, ini saya wakafkan, sudah tidak bisa ditarik. Sudah tidak bisa ditarik. Dan meskipun belum ada sertifikat wakaf, karena itu masalah bab administrasi dan bukan hukum syar'i. Hukum syar'inya tolak ukurnya adalah lisan. Tolak ukurnya itu lisan. Seperti ketika akad nikah, seorang wali mengijabkan anaknya, sudah sah. Meskipun belum punya surat nikah. Surat nikah bab administrasi. Maka tindakan kemudian tadi meminta menarik kembali tanah wakaf yang telah diberikan, maka ini akan menjadi harta haram. karena wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh ini. Dan harus maka nanti kemudian jika dimanfaatkan, kemudian dijual sama yang punya, karena setelah ditarik, kemudian dijual, maka dia memakan harta yang haram. Bagaimana rincian walak wal barak kepada orang kafir di zaman sekarang? Karena untuk menerapkan seperti yang jelaskan di buku sepertinya agak sulit pada masyarakat yang heterogen seperti di negeri kita. Jawabannya, dengan menyimak penjelasan yang saya sampaikan tetap bisa, ya, tetap tidak bermasalah. Ya, bahasanya intinya, di antara poin penting yang perlu diperhatikan bahasanya, yang terlarang adalah tawaddu. Yang terlarang itu adalah takalluf untuk bisa mengambil simpati. Adapun berbuat baik biasa, standar tetangga, standar kolega, tempat satu kerja, ya enggak apa-apa. Tapi nampak kemudian cari muka gitu, cari kemudian simpati, ini toko milik muslim, kemudian sampai-sampai pegawainya suruh memakai pakaian sinterklas macam-macam, ini takalluf, ini takalluf, ini toko yang punya muslim, karyawannya semua muslim, lah kemudian kok pasang atribut ini dan itu, apa coba perlunya? Apa coba perlunya? Ini bentuk muaddah ini bersusah payah untuk mendapatkan simpati. Nah. Apakah bid'ah idhofiyah itu mutlak terlarang? Maka bid'ah idhofiyah dalam artian mengkhususkan waktu tertentu atau kemudian bilangan tertentu, di pelajaran di kajian surah sudah dijelaskan bahwasanya ada sebagian ulama yang membolehkan jika itu adalah mimbab menggunakan hadis dhaif untuk fathailil a'mal, namun disyaratkan di ruang-ruang tertutup. Dia mengamalkan satu hadis yang dhaif tentang bilangan tertentu dalam dikir yang masyru', maka itu tidak boleh kalau di ruang terbuka. Kalau itu boleh di ruang tertutup untuk konsumsi pribadi misalnya. Maka itu syarat ulama yang membolehkannya. Jika syarat tersebut kemudian dipenuhi, tidak mengapa insya Allah Ta'ala. Ya demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.